Lah kok ditinggal jene nak kure. Nyun sewa Pak. Oke, satu nomor kemudian saya buka tanya jawab. Nanti kapan saya kami harus berhenti saya dikasih tahu. Jadi saya sami nawatokna disuruh terus monggo, suruh berhenti saya enggak masalah. Ya. Artinya saya tuh enggak aku iki urip pisan iki gak gelem masalah lah. Wis pokoke kok kongkon gelem, kok kon mule gelem, kok pateni gelem gak masalah. Paten ono kok sing cilaka kon-kon dhewe. Di paten niku lak malah enak to, malah wis gak golek. Wis gak iso lapo-lapo malah apik. Oke, bismillah. Satu nomor lagi tapi sing anu, sing nomor ngerti band gigi. Yang Anda paling suka dia membawakan lagu apa? Perdamaian. Itu lagunya siapa? Ayo, aku takkan ya S2. Perdamaian. Itu lagunya Nasidaria, grup Qasidah dari Semarang. Ya. Dipinjem sama Gigi. Oke. Nah, jadi sing duwe Nasidaria, ojo diwalik, ini copyright, engko Mick Jagger nyanyi apa judulnya? Piye nyanyi nih piye? Coba. You used to be my partido. Coba jaluk piano nih. You used to be my partido. Naik. Si. Naik dikit. You used to be my party doll. Ya. Nah, wis. Ini dibikin oleh Mick Jagger ketika dia honeymoon di Bali. Ya, Mick Jagger itu vokalis Rolling Stone yang hanya 1-2 tahun setelah Beatles. Anda pasti kenal Beatles. Dan itu era Flower Generation, tahun 70-an adalah era dilahirkannya hampir semua penemuan-penemuan di dunia. Dari IT sampai teknologi berat, sampai lagu, kebudayaan, lukisan, syair, semua 70-an. Lagu-lagu yang sampai sekarang dikenal orang adalah lagu-lagu tahun 70-an termasuk ini tadi. Itu pun Beatles meniru. Enggak sih, ya, Beatle itu pun sebenarnya, kan pelopornya Beatle ya. Itu pun Beatle meniru Tillman. Tillman itu grup gabungan Maluku Jawa. Yang ada di London, lebih bagus dari Beatle, ditiru persis seperti Tillman. Tapi karena yang bule itu Beatles, maka yang terkenal mereka. Tapi mereka ngakuin bahwa mereka sebenarnya hanya meniru Tillman tadi itu. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu penemu-penemu yang luar biasa. Nah, kembali ke Mick Jagger. Da-da-di-da-di-di-di-di-di gitu ya. Waktu itu lagunya Ghost Plus volume 4 sedang sangat terkenal. Hidupku selalu sepi. You used to be my honky-tonk. Gitu? Padahal, sih. Tapi karena kita minder, kita selalu menuduh kita yang niru mereka. Padahal mereka niru kita. Oh, alah arek-arek ini. Mulanya S1, S2 dari UNESA harus punya amanat di dalam dirinya untuk membangkitkan kembali harga diri dan martabat bangsa Nusantara. Ngono lho rek. Wong mereka rais itu aja niru kita kok. Aslinya beras. Ya. Dah, orang dari barat bertamu ke sini beras mulih nggawa beras. Sampai di daerah Persia, daerah Iran sudah mulai subtropis, mulai agak dingin. Jadi mereka kalau di sini kan beras karena anget toh. Cangkem mangap gak masalah. Begitu rada subtropis beras. Jadi di Iran itu beras adalah brais. Pergawe rada adem, brais. Ngono. Begitu toto Eropa wis kademen, rice, rice, rice. Ngono critane, Pak. Ngarang, Rek, ngarang. Tapi temenan bahwa itu tadi itu beneran, kita itu pelopor macem-macem gitu loh. Sekarang semua orang berpendapat hujan itu perlu diteknokrasi karena kita bisa memanage hujan. Bukan kita nolak, tapi kita manage tempatnya dan waktunya. Boleh kan? Dengan gelombang elektromagnet dan seterusnya. Lah kok repot-repot, arek-arek sambrek sing iso. He? Loh, sopo saiki mantu gak nyewa pawang hujan? Lo kok repot-repot lo? Kita makiyahan 22 tahun pak, kita dari 1000 makiyahan hujan tidak lebih dari 5 kali, bukan kita pawang. Seng angon udan pekewo karo aku. Ojo rek cak nun sak norek jajur kuku angkung kuku udan kuku. Termasuk ketika saya mantu itu di Monjalu itu awan gelap luar biasa, kiri kanan hujan, semua di luar stadion hujan, kecuali di stadion. Di stadion tidak hujan, maksudnya di tempat saya mantu tidak hujan. Gitu loh. Ya? Apa payungnya? Lu enggak terbuka. Stadion. Monjali. Di Monjali itu ruang terbuka, kita mantunya enggak di dalam, di luar. Dan ini awan gelap. Bukan karena saya hebat. Cuman mereka itu kasihan sama saya. Oh ala mantu ya gak tapek duwe-duwe wis nyewa larang-larang mosok diudani pisan ya sakno sakno sering kok ditunggu sampai jam 11 malam baru beres wis alhamdulillah gitu loh. Jadi awakmu iku berbuatlah baik supaya seluruh alam semesta sayang kepada kamu dan eman kalau kamu tidak tega kalau kamu mengalami pendidikan ngono iku temenan aku rek. Jadi gak ono wong sakti ku gak ono rumusnya jelas la haula wala quwata illa billahi laliyil azim. Jadi tidak ada orang sakti, tidak ada orang hebat, tidak ada orang kuat. Wis tau wis aja ada angel-angel wis. Efisien aja, kita ndak sakti. Maka kita harus kerjasama terus-menerus. Karena kita harus baik satu sama lain terus-menerus, gitu loh. Ya? Oke. Perdamaian. Tapi kita menyanyikannya secara ndeso. Mergo iki ndeso kabeh. Maksudnya ndeso iku ucapannya pak, nek dangdut ini perdamaian gitu ya, ini ya perdamaian, nah itu nek ben, cinta, gak kok cinta, aku cinta loh cak, karo sampean cak, gue karto loh ya, nek wong kutho cinta. Jangan khawatir, aku cinta pada kamu. Mulu deh, ya. Oke, okay. Yo perdamaian ngetik bareng-bareng, yo. Seneng-seneng, satu nomor, setelah itu kita tanya jawab, yo. Perdamaian, banyak yang cinta damai. makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obatkan. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obatkan. Orang miskin kau kasihi, anak yatim kau santuni. Orang miskin kau kasihi.